dan memberi maaf, wattawadhu'i dan sikap tawadhu. Lalu berkata al-allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullahu ta'ala, wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, ma naqasat sadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izza wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma naqasat sadaqatun min mal. Ma naqasat, ma di dalam hadis ini adalah ma an-nafiyah, ma yang menunjukkan penafian, yang artinya tidak. Ma naqasat sadaqatun min mal, tidak akan berkurang harta seseorang disebabkan karena sedekah. Wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izza, dan tidaklah Allah azza wa jal memberikan penambahan kepada seorang hamba yang suka memberi maaf, yang memiliki sifat pemaaf. Tidaklah Allah azza wa jal memberikan penambahan kepada seorang hamba yang memiliki sifat pemaaf, suka memberikan maaf kepada orang lain, illa izzan, melainkan kemuliaan. Wa ma tawadha'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah, dan tidaklah seseorang tawadhu, rendah diri, rendah hati, tidak sombong, tidak merasa lebih dari yang lainnya, tidaklah seseorang tawadhu karena Allah subhanahu wa ta'ala, illa rafa'ahu Allah, melainkan Allah azza wa jal pasti akan mengangkat kedudukannya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam hadis ini ada tiga masalah, ada tiga permasalahan yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam keutamaannya. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam terangkan di dalam hadis ini adalah masalah as-sadaqah, tentang keutamaan bersedekah. Kata Nabi, ma naqasat sadaqatun min malin, tidak akan berkurang dari harta seseorang disebabkan karena sedekah. Ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan as-sadaqah. Walaupun secara perhitungan ketika seseorang bersedekah, dia mengeluarkan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, harta itu berkurang. Namun kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyebutkan di dalam hadis ini bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta seseorang? Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, diterangkan oleh para ulama, dijelaskan oleh para ulama bahwa tidak berkurangnya harta disebabkan karena sedekah itu ditinjau dari dua sisi, atau dilihat dari dua keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama adalah keadaan di dunia. Keadaan di dunia boleh jadi apa yang dia dapatkan dari harta setelahnya itu disebabkan karena dia bersedekah, disebabkan karena dia berinfak, mengeluarkan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah Jalla wa ala menggantinya dari sisi yang lain. Apakah dia menyadarinya ataukah tidak? Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidupnya ketika dia bersedekah, dia mengeluarkan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, meskipun harta itu berkurang, namun Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan dalam hidupnya sehingga dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan bersedekah Allah azza wajal akan menjaga, akan memelihara seorang hamba dari musibah, dari bencana, dari berbagai macam penyakit. Allah berikan dia kesehatan disebabkan karena dia bersedekah. Yang kalau seandainya dia tidak bersedekah, maka dia akan ditimpa musibah, dia akan ditimpa bencana, dia akan ditimpa penyakit yang menyebabkan dia mengeluarkan harta dengan jumlah yang banyak untuk mengobati penyakitnya tersebut, disebabkan karena dia tidak bersedekah. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Bahwa tidak akan berkurang harta seseorang disebabkan karena sedekah. Yakni Allah azza wajal akan menggantinya dari sisi yang lain. Itu adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin." Dan apa yang kalian infakkan, apa yang kalian sedekahkan dari sesuatu di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa huwa yukhlifu, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya. Tentu Allah Jalla wa ala menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang dia sedekahkan tersebut. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Man dhal ladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan katsira wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilayhi turja'un." Man dhal ladzi yuqridullaha qardan hasana, siapakah yang ingin memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik? Yakni maksudnya, siapakah yang ingin mensedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, fa yudha'ifahu lahu adha'afan katsira, niscaya Allah azza wajal akan melipat gandakan pahalanya dengan berlipat-lipat. Wallahu yaqbidu wa yabsutu, dialah Allah azza wajal yang menyempitkan, yang melapangkan rezeki seorang hamba. Wa ilaihi turja'un, dan hanya kepada Allah kalian akan dikembalikan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya bani Adam, unfik alai." Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wahai ibnu Adam, berinfaklah kalian, bersedekahlah kalian, unfik alai." Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya, mengganti apa yang kalian infakkan dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang senantiasa bersedekah, mengeluarkan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma a'ti munfiqan khalafa, Allahumma a'ti mumsikan talafa." Ya Allah, berikanlah ganti yang terbaik bagi orang-orang yang berinfak, bagi orang-orang yang bersedekah. Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, binasakanlah orang-orang yang mereka menahan hartanya. Man taraka syai'an lillah awadahu Allahu khairan min. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengeluarkan sesuatu karena Allah, dia bersedekah, dia berinfak, mengeluarkan sebahagian hartanya, mengeluarkan sebahagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, awadahullahu khairan min, maka Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang dia keluarkan tersebut. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, keadaan yang pertama, bahwa sedekah itu tidak akan mengurangi harta seseorang. Yakni Allah Jalla wa ala akan menggantinya dari sisi yang lain dalam kehidupan dunia. Kemudian al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua adalah keadaan di akhirah. Keadaan di akhirah yaitu keberuntungan dalam kehidupan akhirah. Bahwa Allah Azza wa Jal pasti akan melipat gandakan apa yang telah disedekahkan oleh seorang hamba di jalan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun yang dia sedekahkan, apabila dia melakukannya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia pasti akan mendapatkan balasan yang jauh lebih baik dari apa yang dia sedekahkan tersebut. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan wa a'zama ajra. Apa yang kalian persembahkan untuk diri kalian dari kebaikan berupa sedekah, tajiduhu inda Allah, maka pasti kalian akan mendapatkan balasannya di sisi Allah, itu jauh lebih baik dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu ma'asyaral muslimin rahimakumullah, yakinlah, tanamkan pada diri kita keyakinan bahwa apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita keluarkan dari sebahagian harta kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak akan berkurang sedikit pun. Lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, manusia terbaik umat ini setelah Nabi alaihi salatu wasallam, di mana beliau mensedekahkan seluruh hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, amirul mu'minin, manusia terbaik umat ini setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mensedekahkan, menginfakkan setengah dari hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini disebabkan karena keyakinan yang ada di dalam hati mereka. Mereka yakin dengan balasan Allah, mereka yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ana tidak menuntut kalian untuk menjadi seperti mereka, para sahabat, seperti Abu Bakar Siddiq, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, karena ana sendiri tidak bisa seperti mereka. Namun kita berupaya, kita berusaha untuk mencontoh mereka, meniru mereka. Tashabbuh bis salihin, mencontoh, meniru orang-orang saleh. Bukan tashabbuh bil kafirin, tashabbuh bil fasiqin, tashabbuh bil mujrimin. Kebanyakan kita sukanya mencontoh orang-orang kafir, orang-orang fasik. Dari sisi rambutnya, dari sisi pakaiannya, dari sisi gayanya. Ini kebanyakan kita sukanya meniru, mencontoh orang-orang kafir, orang-orang fasik. Waliyadzubillah, nas'alullaha ta'ala as-salamata wal-afiyah. Tashabbuh bis-salihin, contoh para sahabat, tiru para sahabat, orang-orang saleh. Itu adalah keberuntungan. Fatashabbahul kiram illam takunu mithlahum, inna tashabbuha bil kirami falahu. Fatashabbahu bil kiram, tirulah, contohlah orang-orang yang mulia, orang-orang saleh. Illam takunu mithlahum, walaupun kalian tidak bisa seperti mereka, namun kita berusaha, kita berupaya untuk mencontoh mereka, meniru mereka. Innat tashabbuha bil kirami falahu, karena sesungguhnya meniru, mencontoh orang-orang saleh adalah keberuntungan. Oleh karena itu, seorang yang bersedekah, seorang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, itu di antara tanda keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan was-sadaqatu burhan, bahwa sedekah itu adalah merupakan tanda bukti keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendidik para sahabatnya, mendidik umatnya untuk menjadi seorang yang jawadun karim, menjadi seorang yang dermawan, suka memberi sesuatu kepada orang lain. Karena ini termasuk di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Manusia yang paling banyak memberikan manfaat siapa? Manusia yang paling dermawan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tidak ada yang bisa menandingi kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi alaihi salatu wasallam apabila beliau bersedekah, beliau ingin bersedekah, maka beliau bersedekah seakan-akan beliau tidak takut miskin. Subhanallah. Ini Rasulullah alaihi salatu wasallam yang hendaknya kita jadikan sebagai panutan, sebagai contoh kita, di mana beliau apabila ingin bersedekah, maka beliau bersedekah seakan-akan beliau tidak takut miskin. Padahal kita mengetahui kondisi keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan kekurangan. Namun demikianlah, yang mana kedermawanan Rasulullah alaihi salatu wassalam itu disaksikan oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, disaksikan oleh Abu Malik al-Ansari radhiyallahu an, Dalam Sahih Muslim kata Abu Malik Al-Ansari, kanal Ansar yas'aluna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma'indah. Kata Abu Malik Al-Ansari, adalah kaum Ansar, mereka meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi memberi. Kemudian mereka meminta lagi dan Nabi memberi. Kemudian mereka meminta lagi sampai 3 kali kaum Ansar meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan diberi oleh Nabi, hatta nafida ma indah, sampai habislah apa yang ada di tangan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula disaksikan oleh Hakim bin Hizam radhiyallahu an, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Kata Hakim bin Hizam radhiyallahu an, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fa'atani thumma sa'altuhum fa'atani thumma sa'altuhum fa'atani. Kata Hakim bin Hizam, aku meminta harta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi memberikan kepadaku. Kemudian aku meminta lagi, diberi lagi. Kemudian aku meminta lagi sampai 3 kali. Hakim bin Hizam meminta harta kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan diberi oleh Nabi. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menasihati Hakim bin Hizam. Beliau mengatakan, inna hadal mal khadiratun hulwah, wa man akhadahu bi tibi nafsin burika lahu fi, wa man akhadahu bi isyrafi nafsin lam yubarak lahu fi. Kata Nabi alaihi salatu wassalam kepada Hakim bin Hizam, sesungguhnya harta ini adalah sesuatu yang hijau lagi manis. Maka barang siapa yang mengambil harta tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, maka dia akan diberikan berkah padanya. Namun barang siapa yang mengambil harta tersebut dengan cara melampaui batas, dengan cara yang haram, maka dia tidak akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kedermawanan Rasulullah SAW disaksikan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana yang disebutkan dalam Sahih Muslim. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia yang paling dermawan. Tidak ada yang bisa mengalahkan kedermawanan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Beliau adalah manusia yang paling dermawan, dan paling dermawan lagi ketika beliau memasuki bulan Ramadan. Maka ini ma'asyaral muslimin rahimakumullah, permasalahan yang pertama yang Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jelaskan di dalam hadis ini. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua yang diterangkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini adalah tentang keutamaan seorang yang memiliki sifat pemaaf, suka memberikan maaf kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Dan tidaklah Allah azza wajalla memberikan penambahan kepada seorang hamba yang memiliki sifat pemaaf illa 'izzan, melainkan kemuliaan. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, para ulama mereka juga menyebutkan bahwa kemuliaan yang diraih, yang didapatkan oleh seorang hamba yang memiliki sifat pemaaf, ini ada dua keadaan. Al-halatul ula, keadaan yang pertama adalah keadaan di dunia. Keadaan di dunia, dia akan dimuliakan, dia akan menjadi seorang yang dihormati, disenangi, disebabkan karena dia memiliki sifat pemaaf, suka memberikan maaf kepada orang lain. Ini keadaan yang pertama, yaitu keadaan di dunia. Dia akan dimuliakan, dia akan disenangi, dia akan dihormati, disebabkan karena dia memiliki sifat pemaaf. Kemudian al-halatu tsaniyah, keadaan yang kedua adalah keadaan di akhirah. Keadaan di akhirah, bahwa seorang yang memiliki sifat pemaaf, suka memberikan maaf kepada orang lain, dia akan dimuliakan oleh Allah dan dia akan diangkat derajatnya, kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anta'fu aqrabu littaqwa, dan kalian memberi maaf itu lebih mendekatkan diri kalian kepada takwa Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, hendaknya mereka memberikan maaf dan berlapang dada, tidakkah kalian senang Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Allah Azza wa Jalla juga berfirman, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin, berikanlah maaf dan perintahkan kepada yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, dan tidaklah balasan dari kejelekan melainkan kejelekan yang semisalnya. Maka barang siapa yang memaafkan, barang siapa yang memberi maaf dan berbuat baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu jauh lebih baik dan lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Aisyah radhiyallahu anha menjelaskan tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, "Man taqama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li nafsih illa an tuntahaka hurmatullahi azza wa jal fayantaqima lillahi biha." Kata Aisyah radhiyallahu anha, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membalas, tidaklah Nabi alaihi salatu wasallam seseorang yang menyakiti beliau. Jadi Nabi alaihi salatu wasallam tidak akan membalas orang yang menyakiti beliau, illa antun tahaka hurmatullah, kecuali apabila orang tersebut melanggar, merusak kehormatan Allah, melanggar syariat Allah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghukumnya, akan membalasnya, disebabkan karena dia telah merusak kehormatan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa bukanlah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam membalas kejelekan dengan kejelekan, keburukan dengan keburukan. Ini bukan sifat Nabi alaihi salatu wasallam. Naam. Akan tetapi Nabi alaihi salatu wasallam beliau senantiasa memberikan maaf. Naam. Apabila ada orang lain menyakiti beliau, menyakiti fisik beliau, maka Nabi tidak akan membalasnya. Nabi tidak akan membalasnya, karena itu bukan sifat Nabi membalas kejelekan dengan kejelekan. Namun apabila kehormatan Allah dilanggar, apabila dia merusak kehormatan Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi akan murka, Nabi akan marah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membalasnya. Oleh karena itu sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa memberikan maaf, yang tidak suka membalas kejelekan dengan kejelekan, sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini itu tidak hanya disebutkan di dalam Al-Qur'an, tapi juga disebutkan di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Disebutkan dalam kitab Taurat, sebagaimana yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau membaca isi kandungan yang terdapat di dalam kitab Taurat, kata Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa hirzan lil mu'minin, sammaitukal mutawakkil, laisa bifaddin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaq, wala yadfa'u sayyi'ah bis sayyi'ah, walakin ya'fu wa yasfah." Kata Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika membaca isi kandungan yang terdapat di dalam kitab Taurat, bahwa di antara sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah laisa bifaddin wala ghalidin wala sakhabin fil aswaq. Beliau bukanlah orang yang kasar, beliau bukanlah orang yang keras, beliau bukanlah orang yang suka berteriak di pasar-pasar. Wala yadfa'u sayyi'ah bisayyi'ah. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bukanlah seorang yang suka membalas kejelekan dengan kejelekan. Ini syahidnya. Ini bukan sifat Nabi membalas kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yasfah. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa memaafkan. Oleh karena itu, ma'asyaral muslimin rahimakumullah, sifat pemaaf, suka memberikan maaf kepada orang lain, ini adalah sifat yang sangat mulia, sifat yang sangat agung, yang apabila seorang hamba memiliki sifat ini, maka dia akan dimuliakan dan dia akan diangkat derajatnya, kedudukannya oleh Allah Subhanahu wa taala fid dunya wal akhirah. Kemudian al-mas'alatu tsanithah, permasalahan yang ketiga yang diterangkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah tentang permasalahan at-tawadhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa ma tawadha'a ahadun lillah." Tidaklah seseorang tawadhu, rendah diri, rendah hati, tidak merasa lebih dari yang lainnya. Tidaklah seseorang tawadhu karena Allah, illa rafa'ahullah, melainkan Allah Azza wa Jal pasti akan mengangkat kedudukannya, derajatnya. Ma'asyaral muslimin rahimakumullah, seorang yang tawadhu, yang dia tidak menyombongkan dirinya, dia tidak merasa lebih dari yang lainnya, maka dia akan dimuliakan oleh Allah. Allah Azza wa Jal akan mengangkat kedudukannya, derajatnya di dunia, demikian pula di akhirat. Dalam hadis yang lain, hadis Iyad bin Himar radhiyallahu ta'ala anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Inna Allah Azza wa Jal awha ilayya an tawadha'u hatta la yabagi ahadun ala ahadin wa la yafkharu ahadun ala ahad." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mewahyukan kepadaku agar hendaknya kalian bersikap tawadhu, tidak menyombongkan diri. "Hatta la yabagi ahadun ala ahad," sehingga salah seorang di antara kalian tidak membanggakan dirinya terhadap yang lainnya. Wala yafkharu ahadun ala ahad. Demikian pula dia tidak menyombongkan dirinya terhadap yang lainnya. Dan disebutkan oleh para ulama, seperti yang disebutkan oleh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa seorang yang tawadhu karena Allah ini memiliki dua makna. Seorang yang tawadhu, rendah diri karena Allah Azza wa Jal, ini memiliki dua makna. Kata beliau rahimahullah, al-makna al-awwal, makna yang pertama, anta tawadhu lidinillahi azza wa jal, fala tatarafa aniddin wala tastakbar anhu wa an adai ahkamihi. Makna yang pertama kata beliau rahimahullah adalah engkau tawadhu terhadap agama Allah, sehingga engkau tidak congkak, engkau tidak menyombongkan diri terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, dan engkau tidak menolak untuk melaksanakan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna yang pertama, yaitu seorang tawadhu terhadap agama Allah azza wa jal, sehingga dia tidak menyombongkan dirinya terhadap agama Allah, dan dia tidak menolak untuk melaksanakan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Al-makna tsani, kemudian makna yang kedua adalah anta tawadha li ibadillahi azza wa jal min ajlillah la khaufan minhum wala raja'a lima indahum walakinillahi azza wa jal. Makna yang kedua adalah engkau tawadhu kepada hamba-hamba Allah karena Allah. Engkau tawadhu kepada hamba-hamba Allah karena Allah, la khaufan minhum, bukan karena takut kepada mereka. Wala raja'a lima indahum, bukan pula engkau mengharapkan sesuatu di sisi mereka. Walakin lillahi azza wa jal, akan tetapi engkau tawadhu kepada hamba-hamba Allah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Faman tawadha li dinillahi azza wa jal wa li ibadillah min ajlillah fa innallaha azza wa jal sayarfa'u. Maka barang siapa yang tawadhu terhadap agama Allah, tawadhu terhadap hamba-hamba Allah, tawadhu kepada hamba-hamba Allah karena Allah, barang siapa yang tawadhu terhadap agama Allah dan tawadhu kepada hamba-hamba Allah karena Allah, fa innallaha azza wa jal sayarfa'u, maka Allah Jalla wa'ala akan memuliakannya, dan Allah akan mengangkat derajatnya, kedudukannya, fid dunya wal akhirah. Oleh karena itu, manusia yang paling tawadhu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga contoh beliau, tiru beliau bagaimana sifat tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di antara bentuk tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah di mana beliau mengucapkan salam, memberi salam kepada anak-anak Ansar yang lebih muda usianya dari beliau subhanallah. Beliau mengucapkan salam kepada mereka. Ini di antara bentuk tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana yazurul ansar fayusallimu ala sibyanihim wa yamsahu ru'usahum wa yad'u lahum. Kata Anas bin Malik radhiyallahu an adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau pernah berziarah kepada kaum Ansar. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengucapkan salam kepada anak-anak Ansar yang masih kecil. Naam. Wa yamsahu ru'usahum. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengusap kepala mereka. Wa yad'unahum. Dan Nabi mendoakan kebaikan untuk mereka. Demikian pula di antara bentuk tawadhu'nya Nabi alaihi salatu wasallam, di mana beliau biasa membantu pekerjaan rumah istri beliau. Subhanallah. Ini tawadhu'nya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Nah, beliau suka membantu pekerjaan rumah istri beliau. Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala an pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kata Urwah bin Zubair radhiyallahu ta'ala an, ya Ummul Mukminin, ayyu syai'in yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam indak? Wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah, apa kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika berada di rumahmu? Apa kebiasaan yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berada di rumahmu, yakni di rumah Aisyah? Apa kebiasaan beliau? Kata Urwah bin Zubair radhiyallahu an. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau menjawab, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakhsifu na'lah wa yakhitu thawbahu wa ya'malu fi baitihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika beliau berada di rumah Aisyah, kebiasaan beliau adalah yakhsifu na'lah, beliau menambal sandalnya. Wa yakhitu thawbah, dan beliau menjahit pakaiannya. Wa ya'malu fi baitihi kama ya'malu ahadukum fi baitihi. Dan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam melakukan pekerjaan di rumahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan pekerjaan di rumah beliau, di rumah salah satu dari istri beliau, sebagaimana salah seorang di antara kalian melakukan pekerjaan di rumahnya. Maka ini di antara contoh, di antara bentuk dari tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Oleh karena itu, seorang yang memiliki sifat at-tawadhu', maka dia akan dimuliakan. Allah azza wa jalla akan mengangkat derajatnya, kedudukannya. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ah." Tidaklah seseorang tawadhu karena Allah, melainkan Allah azza wa jalla pasti akan mengangkat kedudukannya. Kata para ulama ussalaf, "At-tawadhu ahadu masaidis syaraf wa kullu ni'matin mahsudun 'alaiha illa at-tawadhu." Kata para ulama ussalaf bahwa at-tawadhu, rendah diri, rendah hati, tidak sombong, tidak merasa lebih dari yang lainnya, ini adalah salah satu jalan untuk meraih dan mendapatkan kemuliaan. Siapa yang ingin menjadi orang mulia, siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia memiliki sifat at-tawadhu. Wa kullu ni'matin mahsudun 'alaiha illa at-tawadhu. Dan setiap nikmat, setiap kenikmatan pasti ada yang merasa hasad dengannya, pasti ada yang merasa iri dengannya. Illa tawadhu, kecuali orang yang memiliki sifat tawadhu. Orang yang memiliki sifat tawadhu, dia tidak akan hasad, dia tidak akan iri terhadap kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada saudaranya. Taib Allahu taala a'lamu bis-shawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita sifat-sifat yang mulia ini, menjadi seorang yang senantiasa bersedekah, memberi maaf, demikian pula memiliki sifat at-tawadhu. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Insyaallah ta'ala dilanjutkan pada pertemuan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan bisa memberikan manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bisa diulang pertanyaannya? Bisa diulang? Pertanyaannya bisa diulang? Naam. Naam. Taib. Yang ditanyakan apa ini? Hukumnya? Nah, adapun hukum masalah as-sadaqah terhadap orang yang telah meninggal, ini ada pembahasan yang terjadi khilaf di kalangan para ulama. Insyaallah taala apabila ada kesempatan kita akan jelaskan. Karena di sana ada beberapa pendapat dari kalangan para ulama tentang hukum apakah yang kita sedekahkan kepada orang yang telah meninggal itu sampai pahalanya. Ini ada khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Insyaallah taala kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.